Baik, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Sila yang bertanya, apa hukum sholat di masjid yang terbuat dari emas bagi laki-laki? Ini pertanyaan yang pertama, ini terjadi atau tidak? Nah, jangan bertanya sesuatu yang tidak terjadi. Ya, kadang repot sendiri. Ya. Kalau bertanya misalnya, bolehkah saya sholat di masjid yang kubahnya dari emas? Nah, ini mungkin saja, sebab ada masjid yang kubahnya dari apa? Dari emas. Tapi kalau masjidnya terbuat dari emas, ya, ini hanya sekedar khayalan. Jelas ya? Baik, karena itu jangan bertanya hal-hal yang dihayalkan. Ya, bertanyalah hal yang terjadi saja. Ya, kalau masalah sholat, ya, sholatnya syah saja. Itu bukan dari tempat yang dilarang melakukan sholat. Nah, kita terangkan bahwa agama kita menjelaskan segala perkara. Tapi para ulama mencelah orang yang mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Sebab itu dari bentuk takalluf berlebihan dalam apa? Keagamaan. Itu dilarang dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubna lakum tasukum. Orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara. Kalau nampak jawabannya akan menjelekkan kalian. Ya. Dan Rasulullah diperintah untuk berkata, wa ma ana minal mutakallifin, minal mutakallafin, dan saya bukanlah termasuk orang yang ada takalluf berlebihan. Dan Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Al-Bukhari berkata, nuhina ni takalluf, kami dilarang oleh Nabi SAW dari perbuatan takalluf, ya, terlalu berlebihan, memberat-beratkan.